Fadha min ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal naf' wal intifa' ila arwah walidina walikum wa tinawadikum wa amwal muslimin khususan qutbul irsyad al habib Abdullah al Haddad wa man amara hadha al masjid wa abada Allah fihi wa musajjin fi binatihi annawata ghashal ma farahum fa an barakatihim wa asrar man warahim ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim. Radhiyallahu anhu ta'ala al-mawdu'u 'alaihim radhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Qal musannif rahimullah nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu ankum. Wa min as-sunnati lubsul 'imamati wa laysa min as-sunnati tawsi'ul akmam wa kubrul 'amaim ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Wa 'alayka alla tantuqa illa bi khair wa kullu kalamin la yahillu nutku bihi yahrumu alayka al-istima'u ilayh wa idha takallamta farattil kalamak wa rattibhu wasqi ila hadithin min man hadathaka wa la taqta'anna ala ahadi kalamihi illa in kana min al-kalam alladhi wa la taqta'anna ala ahadin kalamahu illa in kana min al-kalam alladhi يسخط الله كالغيبة واحذر المداخلة في الكلام ولا تظهر لمن حدثك حديثا تعرفه أنك تعرفه فإن ذلك مما يوحش الجليس وإذا حدثك إنسان بكلام أو حكى لك حكاية على غير الوجه المنقول فلا تقول له ليس كما تقول ولكنه كذا وكذا فإن تعلق ذلك بأمر الدين فعرفه الصواب برفقين إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومن السنة لبس العمامة dan daripada bagian sunnah yaitu memakai imamah. Ini imamah, serban yang diputar ada di atas kopiah. Walaysa minas sunnah, dan bukan daripada bagian sunnah, tausi'ul akmam, memperlebar alkum, apa, lengan tangan, wa kubrul amaim, dan memperbesar serban imamah. Pakai imamah itu hukumnya sunnah. Itu Abu Jahal pakai imamah. Kalau inti niru Abu Jahal tidak sunnah, bisa haram. Tapi kalau niru Nabi sunnah. Jadi itu bukan pakaian orang Arab saja, karena Nabi memerintahkan untuk pakai imamah dalam beberapa hadis. Dengarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. I'tammu tazdadu hilma. Pakailah imamah, maka kamu akan bertambah keilmuan kamu, kebijaksanaan kamu, kewibawaan kamu. Kamu bisa bayangkan kalau saya sekarang misalnya ngajar ada di sini pakai topi koboi. Saya yakin Anda malas ngelihat saya. Pakai imamah, wah si Dewi. Ini sunnah kalau diniati ngikuti perintah Nabi atau ngikuti pakaian Rasulullah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama juga bersabda, salatun bi imamah afdalu min 25 bi ghairi imamah, wa jum'atun bi imamah afdalu min 70 bi ghairi imamah. Hadis ini diterangkan dalam kitab I'anatut Talibin. Salat dengan pakai imamah, jangan nunggu haji, enggak apa-apa, itu lebih utama daripada 25 salat tanpa imamah, tanpa serban. Jum'atan pakai imamah apalagi, itu lebih utama daripada 70 salat Jumat tanpa imamah. Enteng kan? Asal ngikuti pakaian Nabi. Wah, saya enggak ganteng, bukan ganteng-gantengan ini. Ini adalah supaya dapat pahala besar. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Allah dan para malaikatnya memberikan salawat, artinya memberikan rahmat bagi orang yang pakai imamah, serban, untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Pakai serban gak sholat Jum'ah, masuk warung, ya bercuma. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu berkata, al-amaim tijanul Arab. Imamah ini mahkotanya orang Arab. Kalau orang yang bukan Arab, ajam, ada mahkota khusus. Itu menunjukkan orang yang patut dihargai. Begitulah orang yang sepatutnya dia tadi itu pakai serban. Hah? Jangan ditinggalkan. Ulama, tokoh agama, pakai serban. Kenapa? Tijan itu ibarat mahkota, satu lambang kehormatan. Dan banyak sekali hadis Abi Dawud, Nasa'i yang menerangkan bahwa Rasulullah pakai serban, bagaimana serbanannya Nabi. Itu semuanya adalah satu dasar bahwa pakai imamah itu adalah sunnah. Kalau ada orang menyatakan enggak sunnah, itu pakaiannya orang Arab, enggak baca hadis, dia mereka-reka. Memang pakaiannya orang Arab, tapi Nabi memerintahkan umatnya memakai itu, jadinya sunnah. Begitu loh. Jangan niru pakaiannya orang Arab, niru perintahnya Rasulullah, melaksanakan perintah Nabi, niru pakaiannya Nabi, dapat pahala jadinya. Cuma kalau pakai imamah atau serban, itu hendaknya ada penutup kepala. Karena diriwayatkan Rasulullah bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal galanis. Perbedaan kita dengan orang musyrik, orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, itu pakai serban, enggak pakai kopiah. Tapi kalau kita enggak pakai kopiah, balu diperserbani. Begitu kata Nabi. Hah? Demikian juga diriwayatkan Rasulullah pakai kopiah. Dari hadis Ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu qalan suwatan baydha, Nabi pakai kopiah putih. Kalau Anda pakai kopiah putih ini, nikuti yang dipakai sama Nabi, bisa dapat pahala kamu. Bisa dapat pahala. Saya belum haji Ustaz. Enggak tunggu haji pakai putih. Enggak tunggu haji pakai putih, boleh, enggak ada masalah. Pakai putih itu lebih afdal. Kata Nabi SAW, "Ilbasu min libasikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah pakaian kamu yang berwarna putih. Kafan kamu juga untuk mengkafani mayit-mayit kamu dengan yang warna putih, jangan warna batik. Cuma bagi orang yang pakai serban, tidak disunnahkan untuk memperbesar serban. Jangan gede-gedean, akhirnya miring kecekluk nanti kepalanya itu. Yang wajarlah diukur dengan masing-masing uruf. Yang wajar. Yang tengah-tengah khairul umur awsatuha, bilang. Sebaik-baik perkara itu ya tengah-tengahnya lah. Jangan terlalu gede, tapi jangan juga terlalu minim. Jangan terlalu kecil. Kapan diperlukan untuk pakai imamah? Utamanya untuk sholat. Atau bagi orang yang layak pakai imamah, untuk tajamul dianjurkan. Tokoh kalau keluar lagi memimpin acara pakai imamah, dianjurkan. Itu diperintahkan, begitulah dalam diterangkan dalam kitab-kitab. Karena itu salah sekali kalau orang menyatakan itu adalah pakaian orang Arab, enggak perlu. Kita di Indonesia orang Islam enggak perlu pakai serban. Pakai pakaian biasa aja. Enggak, pakai serban. Niat ingkung gitu Nabi, maka kamu dapat pahala. Karena itu adalah disunnahkan dalam ajaran Islam. Cuma bisa haram loh pakai serban itu. Kalau tujuannya untuk nipu. Kenapa? Supaya dia dianggap alim, amplopnya gede. Pakai serban. Gede lagi serbannya. Yang alim serbannya biasa, ini gede. Ah, kalau sifatnya untuk nipu, hukumnya adalah haram. Kalau sifatnya untuk nipu, maka hukumnya adalah haram. Malah sebagian ulama menyatakan bisa wajib. Seperti di fatwakan Ibn Hajar, pakai imamah itu. Kenapa? Kalau misalnya di daerah itu yang enggak pakai serban enggak boleh nasihat dan enggak perlu untuk diikuti fatwanya. Sedangkan dia adalah orang yang harus diikuti, bisa wajib nanti. Jadi dilihat situasi dan kondisinya, minimal kalau niat untuk ngikuti Nabi, sunnah hukumnya, begitu. Baik, saya teruskan. Sebenarnya pakaian ini ada satu faedah tersendiri dalam pakaian ini. Kalau pakaiannya itu adalah baik, akan bisa melindungi diri kamu daripada perbuatan jelek. Bagi orang yang punya akal ya, bukan bagi orang yang bobrok moralnya. Contoh, Ketika seorang santri pakai kopiah putih, baju putih, pakai sarung, apalagi pakai imamah, kira-kira malu enggak kalau ngelihat gambar biskup? Berdiri ngelihat gambar biskup, malu. Saya pakai jubah, pakai imamah masuk stadion lihat sepak bola, pantas enggak? Wah, enggak pantas. Pakaian ini bisa memposisikan kamu pada posisi yang tepat. Kalau kamu itu adalah orang yang waras, akalnya waras. Lain lagi kalau sudah moralnya bejat. Pakai serban masuk ke lokalisasi bisa. Kenapa? Bejat moralnya. Nah, disinilah pakaian itu bisa membuat diri kamu menjadi orang yang lebih baik. Tapi jika kamu tidak memposisikan dengan pakaian kamu tadi itu, mengkondisikan dengan pakaian kamu tadi itu dengan yang tepat, maka akan bisa menjadikan kamu diri kamu lebih jelek. Gaya serban, mabuk lah, tambah hancur, tambah jelek jadinya. Ada satu cerita ini tentang masalah niru pakaian ya. Ketika Fir'aun dan Balam tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, tenggelamkan, gak ada yang selamat, mati semuanya tenggelam. Cuma aneh, ada satu yang selamat. Triti-triti ternyata kenapa? Topinya mirip dengan topinya Nabi Musa. Selamat karena sebab mirip. Selamat karena sebab mirip. Ente juga begitu. Mirip dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah jadi sebab selamatnya kamu nantinya. Gak usah malu pakai serban, kenapa? Tapi jangan gede-gede. Saya bangga pagi ini. Dengarkan baik-baik. Nabi pakai serban, iya gak? Sahabat pakai serban. Ulama-ulama, habaib, kiai-kiai, guru-guru pakai serban. Tuh di foto-foto, iya gak? Di Indonesia bahkan pejuang Indonesia dulu pakai serban. Di Ponorogo pakai serban. Imam Bonjol pakai serban. Tengku Umar pakai serban. Hasanuddin pakai serban. Banyak sekali. Pernah enggak sampean nemukan fotonya di Ponorogo pakai helm? Enggak ada. Pakai serban, karena itu kalau misal, tapi gak ada sampai sekarang, ada orang yang negor saya pakai serban, pakai jubah nih Habib, pakaian yang sopan. Misal kalau datang ke gubernuran atau ke apa pemerintahan, ini pakaian paling bagus, pakai paling sopan, ini pakaiannya orang-orang soleh, pakaiannya sahabat, pakaiannya Nabi, bahkan pakaian pejuang Indonesia. Loh, yang pakai dasi ini, yang pakai celana ini, yang gak pakai kopiah ini pakaiannya penjajah Indonesia. Lah kok pakaian begini mau diremehkan? Jangan. Nah, cuma yang bersih, jangan pakai serban rusuh ke HP. Pakai serban itu yang bersih, yang putih, wangi. Pakai gamis yang bagus. Pakai gamis 3 hari gak ganti. Serbannya 2 bulan gak dicuci. Males orang ngelihat. Ini serbet yang dipakai ini. Ini kita gak cocok yang demikian. Yang rapi. Karena Rasulullah itu selalu merawat diri. Ya. Baik, saya teruskan. Wa 'alaika alla tantiqa illa bi khair. Dan hendaknya kamu janganlah berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Wa kullu kalamin la yahillu nutqu bihi yahrumu 'alaikal istima'u 'alaih. Dan setiap pembicaraan yang tidak halal untuk diucapkan, kullu kalamin la yahillu nutqu bihi, setiap omongan, pembicaraan yang tidak halal untuk diucapkan, yahrumu 'alaikal istima'u ilaih, haram bagimu untuk memperdengarkan itu kalam. Kalau punya mulut ini, jangan keluar kata-kata kecuali yang baik. Tahu yang baik enggak maksudnya? Apa yang baik? Yang baik itu yang bisa menghasilkan pahala. Kalau enggak, diemin deh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang dia tadi itu mantap imannya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia omongannya bagus, kalau enggak diam. As-samtu hikmah wa galilun fa'iluh, katanya. Diam itu banyak hikmah, tapi sedikit orang yang mau diam, banyak komentar. Yang bodoh-bodoh juga banyak ngomong. Karena itu, mulut ini dikatakan saghirun jurmuh kabirun jaramuh. Saghirun jirmuh kabirun jaramuh. Kecil bentuknya mulut ini, tapi risikonya kalau ngomong enggak kontrol, bahayanya besar. Risikonya besar. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah, Nabi melihat satu keanehan. Menyaksikan satu keanehan. Ada satu lubang kecil, lubangnya kecil, enggak seberapa. Cuma yang keluar kerbau gede. Lembu besar. Aneh, bisa keluar dengan gampang, tapi ketika lembunya atau kerbonya mau masuk lagi, enggak bisa, enggak muat udah. Nabi heran, tanya sama Jibril, ma'adha Jibril, ini apa Jibril? Gambaran apa? Aneh bener, lubangnya begitu kecil, yang keluar gede. Bisa keluar, enggak bisa masuk lagi, apa? Itulah misal mulutnya orang yang kalau ngomong enggak mikir. Gampang mulutnya mengeluarkan kata-kata sehingga menjadi fitnah yang besar. Satu keluarga ribut gara-gara dia. Satu daerah ribut, bahkan satu negeri ribut gara-gara omongannya. Mulut itu bisa mengeluarkan kata-kata yang menjadi fitnah besar, tapi enggak bisa menelan kata-kata. Pernah enggak ketemu orang nelan, menarik kembali kata-katanya? Disedot maning, bisa? Karena itu kata Al-Habib Al-Haddad dalam hikmahnya, fakir thumma kul, wadabbir thumma f'al. Mikir dulu ya, baru ngomong. Atur dulu, baru memulai pekerjaan. Jangan ngomong dulu, baru kepikiran. Iya, enggak beneran omongan sana. Atur dulu, bangun rumah misalnya. Atur dulu, jangan langsung bangun, baru ngomong. Waduh, keliru ini. Pertimbangkan omongan saya ini ada manfaat atau ada mazharat. Begitu. Kenapa? Enggak bisa dihapus. Kalau tulisan Pak bisa dihapus. Tapi kalau omongan enggak bisa dihapus. Gimana caranya yang bisa menghapus? Karena itu lebih baik diam nanti. Kalau enggak bisa ngomong baik. Kalau enggak bisa ngomong bagus. Kalau enggak bisa ngomong manfaat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Saking beliau itu menjaganya mulut untuk tidak berbicara kecuali yang baik. Bawa batu ditaruh di mulutnya, bukan permen, batu. Kenapa? Supaya gak banyak bicara. Kalau ada orang ngajak ngomong, diambil batunya, dijawab seperlunya, taruh lagi. Ditanya, kenapa? Hadzal ladzi auradanil mawarid. Ini yang akan bisa menjerumuskan aku ke tempat yang terbahaya nantinya. Bisa masuk neraka gara-gara mulut orang itu. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau mulutnya ente, bukan karu batu, dicor. Biar enggak ngomong sekalian dah. Indonesia ini kacau, ribut, bukan karena bom. Kalau bom Bali itu yang meledak di daerah Bali. Ada di daerah itu aja yang meledak. Ributnya Indonesia ini bukan bom. Kenapa? Omongannya orang politikus. Komentar itu, komentar ini, ribut, pecah, tawur semuanya. Sampai kewalahan itu polisi atau TNI kalau sudah wayai pil-pilan itu. Yo pilpres, yo pilgub, yo pilbub, yo pilkada, bingung. Kenapa? Gara-gara mulut ini. Coba mereka enggak boleh bicara, aman. Aja ngomong wis. Subhanallah, ya. Kakak adik bisa tukaran, Pak, gara-gara omongan itu. Dan setiap omongan yang tidak halal diucapkan, enggak boleh juga didengarkan. Ya, yang penting saya enggak berbicara, cuma kamu menjadi pendengar. Sama aja. Ingat baik-baik, yang tidak boleh diucapkan itu tidak boleh didengarkan. Juga tidak boleh ditulis. Faham ya? Saya enggak berbicara, cuma saya kan nulis aja, saya masukkan koran. Podo ae. Tambah bahaya itu. Hah? Yang tidak boleh dilihat juga tidak boleh diraba. Ngelihat aurat hukumnya apa? Haram. Kalau megang, enggak ngelihat, lampunya mati dipegang, ya tetap haram. Lo yang diharamkan enggak ngelihat, bukan megang lah. Karena itu orang yang dengerken orang ngerasani orang ghibah, dengerken orang yang ngumpet orang ngerasani orang, menghibah orang, itu kata Nabi ahadul muhtaben. Itu salah satu di antara orang yang ghibah juga. Oh duai. Coba kalau ada orang mau ngerasani enggak ada yang denger, gagal dia. Gara-gara ada yang denger, wow, akhirnya tambah dia ceritakan orang. Enggak usah didengarkan. Nih, yang juga penting untuk diingat. Sihir itu boleh apa enggak? Enggak boleh kan? Ngelihat orang nyihir juga enggak boleh. The Master itu kan sihir itu. Hah? Atau syakwada, itu penipuan kan? Itu gak boleh itu. Ngelihat itu juga gak boleh, sama aja. Zina boleh gak? Gak boleh. Melaksak, menyaksikan orang yang lagi berzina atau filmnya orang berzina, haram juga. Loh, yang penting anak gak melakukan. Loh. Karena itu, hah? Kita harus mikir sebelum berbuat. Nah, saya ceritakan ada satu kejadian. Imam Ghazali menceritakan bagaimana bahayanya omongan ini. Bahayanya omongan kalau enggak kontrol. Dahulu itu ada istilah abad, budak. Tahu budak enggak? Budak itu orang yang dimiliki oleh orang. Bisa dijual, tapi dia harus diperlakukan juga manusiawi. Enggak boleh dikasih pekerjaan yang berbahaya. Harus dipenuhi juga keperluannya. Ah, biasanya kalau badannya keker, tegap, kuat, pekerjaannya bagus, harganya mahal. Cuma aneh, ini ada yang seharusnya harganya mahal, dijual murah. Kalau harganya 200 juta misalnya, ini dijual cuma 2 juta. Ditawarkan ada di pasar. Cuma yang jual ini jujur orangnya. Bapak-bapak, saya punya budak gede, kuat. Pekerjaannya bagus, cuma saya jual murah karena tukang fitnah. Tukang fitnah. Silakan kalau ada yang berminat, harganya sekian. Orang khawatir fitnah, enggak ah, bahaya fitnah. Cuma ada orang yang tamak. Nah ini, hati-hati dengan sifat tamak. Ada satu orang tamak. Orang tamak itu pasti serakah, pingin hasil gede, gak mikir risiko. Pingin hasil banyak tapi gak mikir risiko. Itu orang tamak itu tadi. Dia pikir, oh gampang fitnah, yang penting saya gak percaya sama dia. Hati-hati, jangan jadi orang yang tamak. Nih kita kasih contoh. Ada rumah bagus, enggak ada suratnya, dijual sama kamu. Ayo, istana presiden saya jual 2 juta, mau enggak? Suratnya enggak ada. Ya mau, ya ketipu. Balul. Kenapa? Dia kepingin untung gede, enggak mikir risiko. Ini orang juga begitu. Dibeli, udah dibawa pulang. Bangun pagi, si pemilik budak ini lihat sudah tamannya bersih, lantainya sudah bersih, semuanya bersih. Kaget, gak taunya udah tengah malam dikerjakan sama si budak ini. Sore pulang rumah, dilihat rumahnya rapi semuanya. Ngomong sama istrinya, bodoh bener orang yang punya budak ini ya. Dijual murah. Begitu hebat pekerjaannya. Wah, kita kan terbantu rumah tangga kita. Iya mas, untung ya kita. Sama-sama gobloknya. Akhirnya setelah beberapa hari mulai menjalankan kebiasaannya fitnah. Yang diomongi pertama istrinya, bu mau lapor. Lapor apa kamu? Bapak ini rupanya seneng-senengan sama perempuan lain, bu. Tak tempiling gak buat ibu? Ngawur. Bapak itu sehidup semati dengan aku. Ya terserah ibu. Cuma bapak itu bukan dari hati, bu. Bapak itu kena sihir, bu. Saya cuma ingin bantu ibu. Apa maksudnya kamu bantu? Begini bu, ada perempuan jahat menyihir bapak untuk cinta kepada dia. Dan sekarang berusaha untuk menjauhkan bapak daripada ibu. Saya ini kepingin bantu ibu. Bantu apa? Saya ini dulu juga belajar mantra-mantra bu. Doa-doa. Cuma saya kepingin rambutnya bapak waktu tidur, ambil bu beberapa rambut, nanti saya baca-bacai, insya Allah luntur sihirnya. Itu saja saya minta. Kasihan bapak kalau diteruskan, nanti akhirnya tergoda dengan perempuan jahat itu. Paham nih? Dalam hati si ibunya, masya Allah, labong orang baik seperti begini bilang tukang fitnah. Oh iya wes, nanti saya usahakan kalau bapak tidur tak ambilkan rambutnya. Iya bu, saya tunggu secepatnya bu, kasihan. Ya nanti malam, kata ibunya. Datang kepada bapak, pak lapor. Iya, kenapa? Ibu punya rencana jahat, pak. Ada apa, kata dia. Maksudnya kamu apa? Ibu sudah merencanakan karena sudah cinta dengan laki-laki jahat untuk mengambil, merampas haknya bapak dan sekarang mau membunuh bapak, kata dia. Apa kamu itu? Dia itu lulusan pondok, terserah bapak mau percaya atau tidak, kata dia. Yang jelas nanti malam ibu waktu bapak tidur mau dibunuh bapak. Ini klimaksnya. Terakhir nanti malam pak, hati-hati, hati-hati jaga diri bapak. Wes ditinggal. Mikir apa ya? Akhirnya tidur malam disediakan parang. Gelatinya atau celuritnya bapaknya pura-pura tidur. Berselimut. Lah si ibu malam hari bawa gunting, tujuannya mau apa? Ngambil rambutnya bapak. Pelan-pelan, kan syaratnya rambutnya diambil waktu tidur. Pelan-pelan jalan si ibu dari itu, bapaknya ngelirik. Oh iya mau dibunuh saya, pakai gunting lagi. Dipikir ceriping ini mungkin ini. Pelan-pelan jalan. Bapak udah siap dengan senjatanya, mau diambil, didului sama bapak. Mati itu sih ibu. Pagi ribut, keluarganya ibu gak terima. Keluarganya ibu gak terima, akhirnya rame-rame bunuh bapak. Keluarganya bapak gak terima, sukunya lain antara bapak dan ibu tadi itu. Akhirnya bentrok antara suku, perang besar jadinya. Nih, gara-gara mulut. Gara-gara mulut, karena itu mulut dijaga. Terakhir, pesan terakhir. Hati-hati sebentar lagi 1 Januari, jaga keluarga semuanya. Jangan sampai ikut-ikutan dengan cara yang tidak islami. Enggak usah keluyuran malam hari, apalagi wanita-wanita, nasihati mereka, jaga, kemudian tidur yang enak, jam 2 malam bangun aja tahajud, itu lebih baik, daripada Anda mengikuti acara itu, tunggu jam 12 malam, mari ngono trompetan, opo faedai. Sekali lagi, mulut kamu jadikan, tidak kamu gunakan kecuali untuk mendapatkan pahala yang besar. Jangan sampai hanya sekedar untuk niup trompet jam 12 malam, rugi. Baca Quran, dzikir kepada Allah itu akan lebih baik. Keluarga Anda jaga semuanya. Semoga insya Allah Anda menjadi orang-orang Islam yang diberi kekuatan oleh Allah, bisa meningkatkan ibadah dan jauh daripada maksiat kepada Allah. Amin. Allahumma amin.